Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan kita yang baru saja kita lewati, kita membahas subbab ketujuh dari bab kedua, yaitu fi'il mu'akkad dan fi'il ghairu mu'akkad. Barakallahu fikum. Dan dalam beberapa pertemuan lagi kita akan memasuki bab ketiga, yaitu bab yang berkaitan dengan i'lal insyaallah taala. Barakallahu fikum. Telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu tentang pengertian fi'il mu'akkad dan fi'il ghairu mu'akkad. Fi'il yang dikuatkan dan yang tidak dikuatkan. Maksudnya di sini dikuatkan dengan nun taukid. Dan nun taukid terbagi menjadi dua, ada nun taukid tsaqila, yaitu nun taukid yang bertasydid. Kemudian yang kedua nun taukid khafifa yang sukun, nun taukid yang sukun. Sebutkan juga tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan fi'il yang tidak boleh diberi nun taukid, atau yang wajib diberi nun taukid, atau yang sering, yang jar. Telah lewat pada pembahasan yang telah lalu. Barakallahu fikum. Kemudian juga kita membahas tentang hukum-hukum akhir fi'il yang bersambung dengan nun taukid. Itu ya. Disebutkan bahwa nun taukid khafifa, yaitu nun taukid yang sukun, tidak bisa bersambung, tidak bisa masuk pada fi'il yang bersambung dengan alif isnain ataupun nun niswa. Itu ya. Itu hukum pertama. Barakallahu fikum. Adapun nun taukid tsaqila, maka ia bisa bersambung dengan semua fi'il mudhari', baik bersambung dengan alif isnain, dengan nun niswa ataupun dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan juga disebutkan bahwasanya nun taukid tsaqila ketika bersambung dengan alif isnain, maka harokat nun taukidnya di kasro. Padahal secara asal harokat nun taukid itu apa harokatnya? Nun taukid tsaqila apa harokatnya? Fathah gitu ya. Itu harokat asalnya fathah. Idribanna. Gitu, fathah kan? Kecuali kalau bersambung dengan alif isnain, demikian juga ketika bersambung dengan nun niswa, maka nun taukid tersebut di kasro. Seperti idribani atau idribnan. Barakallahu fikum. Telah lewat pembahasannya pada pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan. Mas Zubair, silakan bergantian membaca. Miknya mana miknya? Sekarang yang poin ke 4 ya. Yang C, hukum-hukum akhir fi'il yang bersambung dengan nun taukid, kemudian masuk yang nomor 4-nya. Ya, jika harokat huruf, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suaranya dikeraskan ya. Ya. Qala al-muallif hafizallahu taala. Yang keempat, jika harakat huruf sebelum waw jamaah dan ya mukhatabah adalah fathah, yakni terjadi pada fi'il nakis, maka waw dan ya ditetapkan atau tidak dihapus dan harakat sebelumnya tetap. Namun waw diharakati dhammah sedangkan ya diharakati kasrah, karena bertemunya dua sukun, yakni sukun pada waw atau ya yang bertemu dengan sukun pertama dan nun taukid pada nun taukid. Contoh seperti tahsyauna ditambah nun taukid, nun taukid jadi tahsyauna. Iya, bawahnya tahsyaina baca tahsyaina tambah nun taukid menjadi takhsyainna. Ikhsyau ditambah nun taukid menjadi ikhsyaunna. Ikhsya ditambah ikhsyai ditambah nun taukid menjadi ikhsyainna. Naam, barakallahu fikum. Hasab, cukup. Naam, poin keempat ya. Tanda nomor 4, jika harakat huruf sebelum wawu jama'ah dan ya mukhatabah adalah fathah. Naam, artinya apa? Nun taukid yang masuk pada fi'il yang bersambung dengan wawu jama'ah dan ya mukhatabah. Naam. Jika harakat sebelum wawu itu adalah fathah seperti takhsyauna, antum lihat takhsyauna. Naam, dari apa kalau fa'ilnya musatir huwa apa bacaannya? Yakhsha gitu kan? Yakhsha, yakhsayani, yakhsauna. Nah, itu ya. Takhsha, takhsayani, takhsauna. Berarti wawu di situ sebagai apa? Fa'il. Kalau dalam tasirpan barisannya antum gitu kan? Takhsauna. Naam. Fi'il ini bersambung dengan nun taukid, takhsauna. Nah, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan untuk fi'il yang nakis, fi'il nakis, fi'il yang berakhiran huruf ilat. Bukan fi'il nakis yang dimaksud nakis di sini kana dan akhwatuha. Kalau kana dan akhwatuha disebut fi'il nakis bukan? Fi'il nakis ya, namun bukan itu maksudnya. Kalau itu fi'il nakis dalam bab awamil dakhilati alal mubtada dan khobar. Fi'il yang masuk pada mubtada dan khobar. Yang kalau yang ini yang dimaksud dengan fi'il nakis adalah fi'il yang lam kalimahnya berupa huruf ilat. Itu fi'il nakis seperti roma, da'a, seperti apa? Khosya. Nah, itu kan roma yarmi, da'a yad'u, khosya yakhsha. Nah, ini namanya fi'il nakis. Fi'il ini ketika bersambung dengan wawu jama'ah, nam. Kemudian setelah itu bersambung dengan nun taukid, apa yang kita lakukan? Nam, yaitu apa? Yang kita lakukan menetapkan wawu. Nah, meskipun bertemu dua sukun ya, kita tetapkan wawu, kemudian setelah itu wawunya diberi harokat agar terbebas dari dua sukun. Nah, contoh takhsyauna menjadi takhsyawunna. Nah, ya kita lihat apa tulis. Untuk murja'ah pelajaran yang lalu, tadribuna apa artinya? Kalian sedang atau akan memukul, itu kan? Tambah nun taukid. Nah, ketika kita tambah nun taukid, apa yang terjadi? Bertemu tiga nun, ya enggak? Nun alamat rafa. Alamat rafa bukan ini. Alamat rafi. Kemudian nun taukid yang terdiri dari dua nun. Asal nun tasdid adalah nun pertama sukun, nun kedua berharokat. Nah, kan itu. Maka kita katakan ketemu tiga nun. Nun alamat rofa, nun taukid yang pertama sukun, nun taukid yang kedua berharokat. Nah, karena bertemu tiga nun, maka dibuang nun rofa supaya tidak tawalil amsal, karohat tawalil amsal. Nah, adapun nun taukid sudah enggak karoha lagi. Kenapa? Karena sudah di idgham. Sudah di idgham kan? Karoha enggak? Sudah enggak ada karoha di idgham. Maka nun alamat rafa dihapus karena karoha tawalil amsal. Nah, setelah itu kita lihat sekarang tadribuna di sini ketemu dua sukun. Sukun mana? Sukun pada wawu, kemudian sukun pertama pada nun taukid. Iya kan? Sukun pertama pada nun taukid. Nah, karena ketemu dua sukun, maka bagaimana cara menyelamatkannya? Cara menyelamatkannya yaitu dengan dua cara. Pertama, menghapus sukun beserta huruf ilat. Yang kedua, menghidupkan salah satu sukun dengan harokat. Yang seperti ini, kita buang sukun beserta huruf ilatnya. Kemudian membiarkan doma sebagai tanda hilangnya wawu. Nah, ingat yang ini ya. Menjadi apa? Tadribuna. Nah itu. Kamu benar-benar memukul. Ini kan? Berarti pada fi'il sahih, apa yang kita lakukan? Membuang nun, kemudian membuang wawu, gitu kan. Berbeda halnya dengan yang akan kita bahas sekarang. Untuk fi'il yang, fi'il apa ini namanya? Fi'il naqis. Contohnya pada takhsauna sama dengan tadribuna, ya, tadribuna dan takhsauna. Takhsauna. Nah, kenapa enggak dibaca takhsuna? Siapa yang jawab? Takhsauna, kenapa dibaca takhsauna? Tad, alo ini tad'una. Tad'una, kenapa dibaca tad'una bukan tad'auna? Apa jawabannya? Ini anak kasih yang benernya tad'una. Kemudian apa lagi? Yarmuna, yang benernya tarmuna, ya. Tarmuna. Kenapa enggak dibaca tar mauna seperti ini? Sempat disinggung dulu sekilas, ya. Ini anak tulis yang benar nih. Tad'una, takhsauna, tarmuna. Nah, itu. Ini semuanya fi'il apa? Fi'il naqis. Ya, fi'il naqis ini dari da'a. Da'a yad'u. Menjadi tad'una. Khosya. Yakhsha. Nah, lihat apa tulis. Khosya yakhsha. Menjadi yakhsauna. Roma. Apa? Yarmi menjadi tarmuna. Ya gitu kan? Tarmuna. Siapa yang menjawab? Kenapa bacaannya beda-beda? Tad'una, takhsauna, tarmuna. Kenapa enggak dibaca tad'auna, tarmauna, takhsauna disamakan semua? Atau kenapa enggak kita baca tad'una, yakhsuna, tarmuna? Hah? Ya, pembahasannya di iklal nanti yang akan datang. Namkan untuk lebih mengingat kawaid rumusnya supaya antum enggak salah ketika baca, antum lihat fi'il mudhari jika berakhiran wawu dan ya. Nah, lihat. Oh, dan ya, ya. Ketika bersambung dengan wawu jamaah, wawu jamaah baik antum ataupun hum gitu ya, nanti barisan gitu ya. Maka sebelum wawu di dhamma. Sebelum wawu di dhamma. Ketika apa? Fi'il mudhari-nya berupa apa nih? Ya atau wawu. Apa nih? Fi'il mudhari berupa wawu, yad'u atau ya, yarmi. Iya kan? Namun ketika fi'il mudhari-nya berupa alif, yakhsha, alif bukan? Maka di fathah. Nanti ini juga berlaku pada fi'il madhi. Fi'il madhi, ya. Nih, khosiyah, fi'il madhi bukan? Berakhiran alif kan? Khosiyah, khosiyah, khosu. Antum mengucap gitu, khosu. Kali ini, da'a, da'awa, da'au. Berlaku juga pada fi'il madhi. Barakallahu'alaikum. Nah, kita kembali sekarang. Pembahasan kita tadi pada takhsauna, ya. Nah, takhsauna, kita tambah nun taukid. Nah, di sini. Nun taukid. Takhsauna kita tambah nun taukid sakila. Apa yang kita lakukan? Ketemu tiga nun kan? Karena ketemu tiga nun, maka kita buang nun yang alamat rofa, kita buang. Setelah itu ketemu dua sukun. Sukun apa ini? Sukun pada wawu dan sukun pertama pada nun taukid. Iya enggak? Kan ini ibarat dari nun taukid, ibarat dari nun pertama sukun, nun kedua berharokat. Nah, ketika ketemu dua nun, bagaimana cara menyelamatkannya? Membuang sukun beserta hurufnya atau menghidupkan. Nah, yang di sini orang Arab memilih menghidupkan. Menghidupkan sukunnya ada menjadi takhsawunna. Bukan dibuang. Nah, berarti beda ya. Kalau tadribuna menjadi tadribunna, membuang nun dan wawu, ya enggak? Kalau ini takhsauna yang dibuang cuma nun, wawu enggak dibuang, bahkan wawu dihidupkan dengan harokat apa ini? Doma, ya. Mengerti? Nah, artinya ada perbedaan. Tadribuna dan takhsauna berbeda. Kalau tadribuna wawu dan nun dibuang. Kalau taksauna yang dibuang cuma nun. Wawu ditetapkan namun harus dihidupkan. Kenapa harus dihidupkan? Supaya tidak bertemu dua sukun, sukun pada wawu dan sukun pada nun pertama. Nah, kan itu. Sehingga dihidupkan wawunya dengan harakat doma. Nah. Kemudian contoh yang berikutnya taksaina. Ini ketika apa? Bersambung dengan ya mukhotoba ya, taksaina. Barisannya anti, barisan tasrifan ini di barisan anti. Yang kita lakukan sama dengan taksauna, yaitu apa? Membuang nun alamat rofa karena tawalil amsal. Kemudian setelah itu ya-nya diberi harokat supaya tidak ketemu dua sukun, menjadi taksayinna. Nah, itu. Berbeda halnya dengan fi'il sohe. Kalau fi'il sohe yang kita lakukan adalah membuang nun dan ya. Seperti apa? Tadribina, gitu kan? Tadribina, anti tadribina. Masukkan nun taukid. Maka yang kita lakukan, buang nun alamat rafa. Setelah itu ketemu dua sukun. Sukun pada nun taukid pertama dan sukun pada ya. Maka yang kita lakukan, buang sukun beserta ya. Menjadi tadribina. Harokat kasro dalil dibuangnya ya. Harokat kasro pada bak dalil dibuangnya ya. Seperti tadribuna, harokat doma dalil dibuangnya wawu. Nah, kalau tadribana, nah, kalau ini yang tidak bersambung dengan apapun, nggak ada yang dihapus di sini. Tadribana berasal dari apa? Tadribu. Ketika masukkan nun taukid menjadi tadribana. Lihat, sama tulisannya nih. Tulisannya sama, antara antum lihat. Kalau enggak ada harokat sama tulisannya. Kalau ini dibaca tadribuna, ini tadribina, ini tadribana. Nah, beda kan artikannya? Tadribuna fa'ilnya wawu yang dihapus. Tadribina fa'ilnya ya yang dihapus. Tadribana fa'ilnya mustatir wujuban anta. Fa'ilnya. Nah. Begitu juga pada ikhsau. Ini ikhsau ini fi'il amrnya ya. Dan ikhsai fi'il amrnya. Fi'il amr sama pembahasannya dengan fi'il mudhari'. Kenapa? Karena fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari' yang majzum. Gitu ya. Fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari' yang majzum. Artinya yang mengalami jazm. Jazmnya dengan, kalau fi'il mudhari' jazmnya tandanya sukun, maka menjadi sukun juga. Kalau majzumnya buhatun nun, maka fil amarnya hatunun juga anam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, tadi menjelaskan di papan tulis lupa megang mikunya panat ya. Kalau lupa untuk ingatkan, nanti panatnya enggak ngerti penjelasan. Ya, ini kan mik yang punya panat di meja, mik yang untuk antum di tangan. Jadi mereka enggak dengar penjelasan ketika mic-nya na tinggal. 6. Kalau enggak ada lanjutan, Mas Ibrahim. Mas Ibrahim bukan ini. Oh, Ubedah apanya? Mas Ubedah. Kalau Ibrahim adiknya ya. Kalau ini, antum tahu enggak ini orang tuanya ini? Ulama terkenal di Saudi Arabia siapa namanya? Hah? Ada ulama terkenal di Saudi Arabia. Syekh Alama Utsaimin ya. Nah itu namanya orang tuanya Utsaimin juga namanya. Masya Allah. Berarti ini Ibnu Utsaimin ya. Silakan Ibnu Utsaimin. Silakan masuk beda. Baca nomor 5. Bismillah nomor 5. Agak keras. 5 ketika nun taukid ya. 5. Ketika nun taukid masuk pada fi'il sohih pada fa'ilnya mustahir hiya, huwa, anta atau isim dohir, maka huruf terakhir fi'il dia fat'ah, seperti hal anta takbut tak tubu, tambah nun taukid menjadi tak tubanna. Iya, kemudian liak tub Zaidun, tambah nun taukid menjadi liak tubanna. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini ya. Nun taukid ketika masuk pada fi'il yang sahih atau fi'il yang tidak bersambung dengan alif isnan wawu jama'ah, ya mukhotoba dan nuniswa, ketika fi'il mudhari ini tidak bersambung dengan yang disebutkan tadi, maka dia menjadi mabni alal fathi. Mabni tandanya fathah. Taktubu menjadi taktubanna. Yaktubu menjadi yaktubanna. Naam. Aktubu menjadi aktubanna. Naam. Naktubu menjadi naktubanna. Gitu ya. Naam, barakallahu fikum. Lanjutan Mas Ibrahim. Mas Ubaidah, lanjutan. Jika fiilnya mutal akhir dengan alif, maka alif diganti menjadi ya, seperti tas'a menjadi tas'ayanna, tardo menjadi tardoyanna. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Jika fiil mutal akhir dengan alif, maka alif diganti menjadi ya, seperti tas'a menjadi tas'ayanna, tardo menjadi tardoyanna. Naam, lihat kapan tulis. Yang fi'il sahih tadi contoh, boleh antum mengucap tadribu, boleh yadribu, gitu ya. Boleh juga adribu, naam, atau nadribu. Semuanya ketika kemasukan nun taukid yang tadinya harakatnya doma berubah menjadi fathah, menjadi tadribana, adribana, nadribana. Tidak ada huruf yang dibuang, tidak, dan tidak menambah huruf apapun. Enam, yaitu fi'il mudhari ditambah nun taukid, mengganti doma menjadi fathah, mabni alal fathi. Baik dia itu marfu, mansub atau apa, majzum, semuanya tetap tadribana dibacanya gitu. Anta tadribana, anta lan tadribana, anta lam tadribana. Enam. Kemudian jika dia fi'il yang berakhiran alif seperti tas'a. Nah, tas'a ketika bersambung dengan nun taukid maka ketemu dua sukun. Sukun pertama sukun pada nun taukid, sukun kedua sukun pada alif. Alif ini ibarat dari sukun kan? Nah, maka tidak boleh ketemu dua sukun. Sehingga apa yang kita lakukan? Nah, yang seperti ini menghidupkan sukun. Orang Arab menghidupkan sukun, yaitu menjadi tas'a. Kita hidupkan sukun, lihat bentuknya bengkok ya. Ketika antum melihat bentuknya bengkok, jadikan ya tas'ayanna. Nah, berbeda halnya nanti ketika wawu. Wawu seperti yad'u, nanti akan datang. Yad'u menjadi yad'uwanna. Nah, ini syahidnya apa nih? Syahidnya alif pada fi'il mudhari berubah menjadi apa? Ya, tas'a menjadi tas'ayanna. Nah, ini termasuk dalam pembahasan berubahnya huruf alif menjadi ya. Alif menjadi ya, tas'a alif kan berubah jadi ya. Mas Rizal bukan? Ya, Mas Rizal. Bismillah. Qala al-muallif hafizullah. Jika nun taukid masuk pada fi'il amr yang mabninya dengan membuang huruf illat yaitu huruf akhir fi'il, atau masuk pada fi'il mudhari yang majzum dengan membuang huruf illat, maka huruf illat tersebut dikembalikan lagi jika huruf illatnya adalah ya atau waw lalu diharokati fathah, seperti amsi menjadi amsianna, imsi menjadi imsianna, udu'u menjadi udu'uanna, la tamsi menjadi la tamsianna, la tada'u menjadi la tada'uanna. Naam, barakallahu fikum. lanjutan. Jika huruf ilat, jika huruf ilat yang dibuang adalah alif, maka alif tersebut dikembalikan dan diganti ya, maka diucapkan ihsya menjadi ihsayanna, diyahsya menjadi diyahsayanna. Naam, barakallahu fikum. Yang nomor 6, jika nun taukid masuk pada fi'il amr. Naam, sekarang pembahasannya pada fi'il amr. Naam. Yang mabninya dengan membuang huruf ilat, huruf akhir fi'il, huruf ilat di sini huruf akhir fi'il, fi'il nakis, atau masuk pada fi'il mudhari' yang majzum dengan membuang huruf ilat, maka huruf ilat tersebut dikembalikan lagi jika huruf ilatnya adalah ya atau wawu, lalu diharokati dengan fathah. Nah, jika huruf ilatnya, huruf ilat yang dibuang itu alif, maka alif juga dikembalikan, namun alif tersebut diganti menjadi ya. Syaitnya apa? Semua huruf ilat yang dibuang ketika majzum dikembalikan lagi. Jika huruf ilat itu wawu dan ya, maka tinggal diberi harokat saja. Adapun kalau huruf ilatnya alif, maka dirubah alif tersebut menjadi ya terlebih dahulu. 6. Tarakulahikum. Yang poin 4 tadi mengerti ya? Ikh, apa tadi yang wawu? Wawu takhsawna menjadi takhsawuna. Kemudian yang 5-nya tas'am menjadi tas'ayanna. Nah, apa syaitnya yang 4, yang poin 4 dan 5? Huruf ilat tersebut tidak dibuang namun diberi harokat. Itu, 6. Sekarang yang poin 6. Yang 6 ini fi'il amr pada fi'il nakis, majzumnya mabninya apa? Mabninya apa? Mabninya adalah dengan membuang huruf ilat. Nah, berarti kan apa tulis? Apa yang di buku? Ambil yang buku contohnya. Imsi dan ud'u. Nah, imsi dan ud'u. Nah, imsi dan ud'u. Nah, kita masukkan nun taukid, maka yang kita lakukan mengembalikan huruf ilat. Kenapa? Karena asal dari imsi ada huruf ilatnya. Kita kembali ke mudhari' yang marfu'at ya, yang belum ada terjadi pembuangan. Imsi tamsi dari tamsina. Kemudian ut'u dari tat'u, gitu kan? Nah, tamsi tat'u, anta tamsi, kamu berjalan. Anta tat'u, kamu menyeru. Nah, ketika majzum lam tamsi, hilang ya-nya. Lam tamsi. Lam tat'u, wawunya hilang. Nah, ini yang dikatakan dengan fi'il mudhari', fi'il mudhari' yang nakis majzumnya dengan membuang huruf ilat. Nah, begitu juga pada fi'il amrnya. Fi'il amr dari fi'il nakis mabninya dengan membuang huruf ilat. Nah, kita katakan mabni karena fi'il amr semuanya mabni ya. Fi'il amr semuanya mabni. Nah, maka kita katakan imsi. Kemudian apa? Imsi, nam, imsiya, gitu kan? Kemudian apa lagi? Im, imsu. Imsi fi'lun amrin mabni ala hatfi harfil illa, gitu kan? Imsi fi'lu amrin mabni ala hatfi harfil illa. Nam, yang wa fa'iluhu dan mustatir fihi wujuban takdirhu anta. Fa'ilnya anta di sini. Kalau imsiya di sini fi'lun amrin. 6. apa ya lihat di ini fi'il amr. Kalau ini imsu ya, imsiya. Tapi di tabel, tabel fi'il amr, fi'il amr. Fi'il amr yang fi'il nakis. Imsiya bukan yang ditulis. Kuatir beda dengan di situ. Tabel untuk nah, terus barisan belakang ada tabel, tabel fi'il amr. Tasrif lugawi. Temu enggak? Apa nanti ini dibahas nanti ketika pada babnya. Kita kembalikan nontok kita saja biar enggak meluas. Antum lihat lihat ke sini. Nah. Imsi berasal dari fi'il amr yaitu tamsi tadi ya, tamsi. Karena fi'il mudhari itu berasal, fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari yang majzum. Sebagaimana tamsi ini majzum tandanya dibuang huruf ilat, maka pada imsi juga dibuangnya huruf ilat. Nah, itu maksudnya. Nah, ketika dia bersambung dengan nun taukid, maka ya-nya dikembalikan. Karena yang hilang kan ya di sini ya. Maka ya kita kembalikan menjadi imsiyanna. Nah, begitu juga pada tad'u. Nah, asalnya dari tad'u, ada wawunya. Tad'u, ketika masuk lam, wawunya dibuang, lam tad'u. Madzum tanda jazmnya dibuangnya wawu. Ketika bersambung dengan ketika dibuat fi'il amr, maka wawu juga dibuang, ud'u, wawu dibuang. Ketika bersambung dengan nun taukid, maka wawu tersebut dikembalikan menjadi ud'u, ud'uwanna, kembalikan. Ud'uwanna. Nah. Barakalikum. Ya, kita baca. Begitu juga pada fi'il nahi ya, fi'il nahi juga sama, berasal dari fi'il mudhari yang majzum. Sama fi'il nahi adalah fi'il mudhari yang majzum. Nah, dan fi'il amr bagian daripada fi'il mudhari yang majzum. Jika huruf ilat yang dibuang adalah alif, maka alif tersebut dikembalikan dan diganti ya. Maka diucapkan ikhsa ikhsayanna liyakhsa liyakhsayanna. Naam. Ikhsa di sini fi'il amr. Kalau liyakhsa fi'il mudhari majzum. Kenapa? Karena diawali oleh lam amr. Lam di situ lam amr. Nah, sekarang Mas Fuad baca. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah. Yang ketujuh, jika nun taukid saqilah masuk pada fi'il yang fa'ilnya berupa nun niswah, maka nun taukid dan niswah wajib dipisah dengan alif. Diperbaiki. Maka nun taukid dan nun niswah. Maka nun taukid dan nun niswah wajib dipisah dengan alif. Maka nun taukid dan nun niswah wajib dipisah dengan alif agar tidak berkumpul atau bertemunya tiga nun berturut-turut. Seperti yaktubna ditambah nun taukid menjadi yaktubna yaktubnani. Yaktubnani. Yaktubnani. Ya. Uktubna ditambah nun taukid menjadi uktubnana. Uktubnani. Uktubnani. Harakat nunnya di kasroh ya. Iya, harakat nun di kasroh. Nah. Yaktubna ditambah nun taukid menjadi yaktubnani. Uktubna, uktubnani. Nah, yaktubna di situ fi'ilun mudhari mabni litisolihi bin nun niswa. Kemudian setelah itu bersambung lagi dengan nun taukid, maka menjadi yaktubnani. Nah, ditambah alif. Uktubna fi'lu amrin mabni ala sukun litisolihi bin nun niswa. Kemudian setelah itu ditambah nun taukid menjadi uktubnani. Nah, nun taukid ketika bersambung dengan nun niswa, kemudian dikasih alif, maka harokat nun taukid tersebut di kasroh. Seperti ketika nun taukid bersambung dengan alif isnen. Alif, ketika nun taukid bersambung dengan alif isnen, maka harokatnya di kasroh. nomor berapa itu? Yang telah kita lewati nomor 2 halaman 195. Antum lihat halaman 195 nomor 2. Ketemu? Halaman 195 nomor 2. Jika nun taukid sakila jatuh setelah domir alif isnen fa'il, maka alif ditetapkan tidak dihapus dan harokat nun taukid sakila dikasroh untuk menyerupakan dengan nun tasnia pada isim mutsanna. Uktubnani, gitu kan? Uktubani. Liyaktubani. Nah. Kesimpulannya, ketika nun taukid masuk pada fi'il mudhari yang bersambung dengan alif isnen, maka nun taukid dikasroh, gitu. Begitu juga ketika nun taukid bersambung dengan nun niswa, nun taukid sakila bersambung dengan nun niswa, maka harokat nun taukid juga di kasroh. Kenapa? Karena setelah nun niswa dikasih alif. Ringkasnya, nun taukid jatuh setelah alif, harokatnya di kasroh. Nah, itu lebih ringkas lagi. Mengerti? Nun taukid yang jatuh setelah alif, harokatnya di kasroh, itu ringkasnya. Nah, alif apa di sini? Pertama pada alif isnen, fa'il. Yang kedua pada alif tambahan setelah nun niswa. Gitu ya. Apa kesimpulannya? Nun taukid yang jatuh setelah alif, maka harokat nun taukid tersebut di kasroh. Padahal secara asal harokat nun taukid adalah fathah. Nun taukid sakila, harokatnya secara asal adalah fathah. Nah, kecuali ketika bersambung dengan alif isnain, maka harokat nun taukid di kasroh. Begitu juga ketika bersambung dengan nun niswa, harokatnya di kasroh. Sebab setelah nun niswa dikasih alif tambahan. Nah, kenapa dikasih alif tambahan? Supaya tidak berkumpul nun tiga nun berturut-turut. Supaya tidak berkumpul tiga nun berturut-turut. Nah, itu. Nah, kemudian kenapa sih enggak dibuang aja nun niswanya? Kalau nun niswa dibuang, maka apa? Maka harokatnya tetap fathah, akan terjadi kesamaran dengan fi'il yang fa'ilnya anta. Uktub kalau diberi nun taukid menjadi apa? Uktubana, ya kan? Yang uktubna. Sekarang kalau nun taukidnya kita, kalau nun niswa kita buang, nanti seperti tadi. Jadinya seperti uktubana. Nah, sehingga apa? Sehingga nun niswa ditetapkan karena dia itu fa'il. Kalau dibuang nanti enggak ada dalil tentang dibuangnya nun niswa. Berbeda dengan uktubina sih ada dalil. Apa dalilnya? Hilangnya wawu adanya doma, gitu kan? Uktubina hilangnya ya adanya pasro, gitu kan? Kalau nun niswa enggak ada dalil, maka tidak dibuang. Yang dilakukan adalah supaya tidak berkumpul tiga nun diberi alif. Bisa dimengerti? Nah, itu ya. Itu di antara alasannya. Nah. Sekarang Mas Fauzan. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Kedelapan, jika datang sukun setelah nun taukid atau setelah fi'il yang bersambung dengan nun taukid khafifah, maka nun itu dibuang agar tidak. Sebentar, yang harokat nun taukid sakila di kasroh sudah belum? Bacaan itu harokat nun taukid sakila di kasroh untuk menyerupakan dengan nun harokat ya. Nun taukid sakila di kasroh untuk menyerupakannya dengan nun tasniyah pada isim musanna. Nah, kenapa? Karena sama-sama datang setelah alif, gitu ya. Isim musanna kitabani, gitu kan? Harokatnya kasroh enggak? Kasroh datang setelah alif kan? Nam kitabani atau kolamani. Nam lanjutan catatan untuk nun taukid khafifah atau nun sukun tidak masuk pada nun niswa. Nam nun taukid khafifah yaitu nun sukun tidak masuk pada nun niswa dan juga pada alif isnain. Nah, ingat nun secara asal nun taukid khafifa bisa masuk pada semua fi'il seperti yang terjadi pada nun taukid sakila, kecuali pada fi'il yang bersambung dengan alif isnen atau nun niswa itu. Nah, diulang secara kaidah, semua fi'il yang bisa kemasukan nun taukid sakila berarti bisa kemasukan nun taukid khafifa. Itu secara asal, secara kaidah, semua fi'il yang bisa kemasukan nun taukid sakila bisa kemasukan nun taukid khafifa, kecuali apa? Fi'il yang bersambung dengan alif isnen dan nun niswa. Itu kecualinya. Itu kaidahnya. Ya, 6. Siapa ini? Mas Muhammad. Anda Muhammad bukan? Ya, baca Muhammad. Qalul mu'allif, bismillah. Jika datang sukun setelah nun taukid atau setelah fi'il yang bersambung dengan nun taukid khafifah, maka nun itu dibuang agar tidak bertemu dua sukun berturut-turut, seperti akrimal karima, asal kalimat di atas akriman. Nah, dan diperbolehkan mengganti nun taukid khafifah dengan alif ketika waqaf, seperti uktuban menjadi uktubana, uktuban. Nah, ya, perhatikan, ini kadang beberapa santri salah memahami tulisan yang seperti ini. Nah, akrimal, akrimal karima, kita contohnya ya. Apa artinya? Muliakan orang yang mulia. Oh iya. Nah, akrimal karima, apa artinya? Muliakan orang yang mulia. Akrim di sini fi'lu amrin, gitu kan? Mabni ala fathil itisolihi binun tokit mahdufa. Nah, nun taukid yang dihapus. Asalnya akriman. Mabni ala fath. Wa fa'iluhu damir satir bihi wujuban taqdiruhu anta. Akrim karimanya sebagai maf'ulun bihi mansub alamatun nasbihi fathah. 6. Barakallahu fikum. Apa asalnya? Asalnya adalah akrim. Akrim dari akroma yukrimu, akrim af'ala yuf'ilu af'il. Nah, kalau ini jelas ya. Akrim. Kalau antum suruh masa ini, maka yang paling banyak ngasih harokat akrimil karima. Iya enggak? Akrimil karima, karena asalnya apa? Akrim al karima, asalnya kan gitu. Akrim al karima. Nah, ternyata ada yang menulis akrimal karima. Nah, kemudian karena kita telah belajar ini, kita katakan ya benar apa yang kita tulis. Nah, ini biasanya untuk ujian. Berilah harokat, misalnya ini tanpa ada harokat ya. Berilah harokat dengan beberapa wajah, harokat yang benar. Nah, kan itu. Kebanyakan masih harokat akrim al karima atau yang nulis akrimil karima. Nah, jarang yang ngasih tulisan akrimal karima. Karena apa? Karena bingung ini kan apa fi'il apa akrimal gitu kan? Fi'il apa? Nah, ternyata akrima ini berasal dari akriman. Akriman. Ya, untuk fi'il amr yang bersambung dengan nun taukid khafifah. Kalau fi'il amrnya bersambung dengan nun taukid tsaqilah, kita katakan akrimanna. Akrimanna al-karima. Akriman al-karima. Nah, ini berarti nun taukidnya sakila. Kalau nun taukid khawifah akriman al karima. Nah, kemudian ketemu dua sukun ya akriman. Sukun pada lam, lam ta'rif atau disebut dengan lam lam komariyah ya. 6. Dan nun taukid khawifah. Maka dibuang salah satu sukun dengan membuang hurufnya. Nah, boleh dibuang menjadi akrimal karima. Maka kita katakan fi'lu amrin mabni ala fatil li tisalihi binun nis binun taukid khafifa mahdufa. Karena bersambung dengan nun taukid khafifa bersukun yang mahdufa yang dihapus. Nah, itu fa'iluhu mustatir wujuban taqdiruhu anta. Nah, kemudian yang sukun ini bisa lihat bacaan dan diperbolehkan mengganti nun taukid khafifah dengan alif ketika waqaf. Nah, seperti uktuban menjadi ganti menjadi alif. Uktuban. 6. Kalau nun taukid tsaqilah kita katakan uktubanna gitu kan. Kalau nun taukid khafifah kita katakan uktuban. Nunnya kita ubah menjadi alif. Nah itu uktuban. Kita baca uktuba. Nah, seperti di awal pembahasan nanti buka. Layas junanna. Walayakunan. Kalau enggak salah ada ya. Apa enggak ada di situ ya? Layas junanna walayakunan minasogirin. Ada enggak? Atau kemarin dalam penjelasan ya? Iya, berarti enggak ada. Dalam penjelasan. Ada yang hafal surat Yusuf ayat berapa? Maksudnya itu berasal dari nun taukid khafifah yang nunnya dirubah menjadi alif. Nah, itu. Ada yang bermushaf enggak? Mushaf. Ya, coba buka kan. Yang ingat. Layas junanna walayakunan minasogirin. Kalau salah gitu tulisannya. Ini untuk sebelum kita tutup ya. Waras nih. Ini waras ya. Yang kita cari habas. Layus, saya ingat anak ayatnya layus janana waliakun, ayat berapa itu? Ketemu enggak Mas Bos? Kalau enggak ketemu kita lihat papan tulis ya. Ayat 32. Ya, coba baca. Yang itu ya, layus janana. Ini la yus layus janana. Terus wala ya begini ya. Nah ini asalnya Pak. Layus janana walayakunan. Ini asalnya. Asalnya begini, yakunan. Bersambung dengan nun taukid khafifah. Nun taukid bersukun. Kemudian nun taukid bersukun ini boleh diganti menjadi alif yang tadi disebutkan dalam pembahasan. Maka ditulis begini. Walayakunan. Layus janana walayakunam minasogirin. Gitu ya. Nah. Bisa dimengerti ya. Nah, namun yang seperti ini jarang. Jarang kita dapati di kitab-kitab atau di ayat. Namun perlu diketahui bahwasanya ini tuh asalnya adalah nun taukid. Karena beberapa ikhwa bingung. Kenapa fi'il kok bisa mansub? Mansub gak di sini? Ya kunan. Terkesannya mansub ya enggak? Kita katakan itu bukan mansub, itu berasal dari nun taukid khafifah, nun taukid bersukun yang berubah dirubah menjadi alif, yang berubah menjadi alif. Nah. Ya, alhamdulillah malam ini bisa kita selesaikan pelajaran nun taukid. Untuk pembahasan yang akan datang, nun taukid akan dibahas pada halaman, pada beberapa pertemuan lagi akan datang dalam waktu dekat insyaallah. Buka halaman 212. Nah itu 212. Ada 3 tabel ya. Itu membahas tentang nun taukid. Nah itu. Kalau untuk membaca-baca dari sekarang silakan. Tapi nanti ini akan kita baca lagi. Dan ketika kita baca ini kita akan ingatkan kaidah yang telah kita lewati pada nun taukid. Mengerti? Nah itu. Di halaman 212. Nah, antum lihat di situ nun taukid sakila masuk pada semua tasrifan lugawi, ya enggak? Adapun nun taukid khafifa tidak masuk pada fiil yang bersambung dengan alif isnain ataupun nun niswa. Nah, enggak masuk di situ. Baik pada fiil mudhari ataupun pada fiil amr enggak masuk nun taukid khafifa ketika bersambung dengan alif isnain atau nun niswa. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Enggak ada ya? Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Tersisa satu bab lagi nih. Bab rangkuman hukum-hukum fi'il ketika bersambung dengan domir beserta penyebutan tasrif lugawi dan istilahi. Satu bab ini lumayan panjang, namun kita bisa baca cepat. Ya. Kemudian setelah itu masuk bab i'lal, bab ketiga. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti. Jika ada kesalahan diingatkan untuk diperbaiki karena terkadang mengucap buru-buru ya terkadang. Nah. Yang di belakang Abu Ubaid, Abu Isa, enggak ada pertanyaan. Nah, siapa? Mas Lukman, Sahel, Ridho, Ibnu Soleh, Mas Abdullah dan lainnya. Ya kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.